Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara-saudaraku, berita siang edisi hari ini Jumat 4 Oktober 2019 dibacakan Ardian Syah. Bom rakitan yang diamankan dari dosen IPB berdaya ledak tinggi. Pengamat ingatkan risiko terjadinya perang karena media sosial. Tekan angka kecelakaan, Kemenhub dorong angkutan umum memiliki SMK. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudah dulu pihak kepolisian RI menegaskan bahwa bom yang diamankan dari dosen Institut Pertanian Bogor Abdul Basit bukan merupakan bom Molotov. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Polisi Asep Adi Saputra mengatakan bahwa barang bukti yang diamankan merupakan bom rakitan. Asep di Gedung Humas Mabes Polri Jakarta Selatan mengatakan ini bukan bom molotov seperti biasa, namun bom rakitan tersebut memiliki beberapa unsur sehingga dapat dikatakan sebagai bahan peledak. Menurutnya, bom rakitan itu memiliki sumbu peledak dan bahan peledak seperti serbuk, korek api, hingga paku. Selain berdaya ledak tinggi, apabila bom tersebut meledak dapat berakibat fatal. Adapun Abdul Basit ditangkap di kawasan Tangerang pada Sabtu 28 September 2019 lalu. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Argo Yuwono mengatakan Abdul Basit ditangkap karena menyimpan 28 bom Molotov. Abdul dan 9 tersangka lainnya diduga merencanakan peledakan bom Molotov tersebut saat aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI pada Sabtu 28 September 2019. Saat ini Abdul Basit atau AB dan 9 tersangka lain ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, diantaranya pasal 169 KUHP dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sudarlun pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri mengingatkan, peperangan bisa terjadi jika penggunaan media sosial bersifat destruktif. Di era saat ini jelasnya, media sosial bisa menjadi senjata mematikan. Ancaman senjata itu tidak saja berbentuk pistol, namun bisa juga media sosial. Hal tersebut disampaikan Koni dalam diskusi bertajuk Muara Unjuk Rasa, NKRI Mau Dibawa Kemana, di Balai Sarwono, Jakarta pada Kamis 3 Oktober 2019. Menurutnya, internet dan media sosial bisa menjadi alat untuk mengganggu pikiran, perasaan, hingga perspektif orang. Gejolak yang terjadi belakangan ini di Indonesia menjadi salah satu bukti betapa signifikannya peran media sosial dalam memicu konflik. Disinformasi dan berita bohong yang tersebar masif di media sosial dan internet bisa membuat seseorang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Kemudian setiap warganet bisa berperan sebagai layaknya wartawan yang mampu membuat, menyampaikan, mendistribusikan informasi meski kebenarannya diragukan dan tidak sesuai kenyataan. Dengan demikian, ia menilai negara perlu hadir untuk mengubah pola penggunaan media sosial yang bersifat destruktif. Sudarlun, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan publik memang masih kerap terjadi di tanah air. Baru-baru ini sebuah bus bertabrakan dengan truk tangki di jalan lintas tengah Sumatera, Lampung. Kecelakaan menyebabkan 8 orang tewas. Hal tersebut dipicu oleh pengemudi yang melaju dengan kecepatan melewati batas aman. Korlantas Polri mencatat pada 2016 sebanyak 105.374 kecelakaan yang melibatkan angkutan umum terjadi di Indonesia. Berdasarkan analisis Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, pada peristiwa kecelakaan angkutan publik yang terjadi dalam kurun 2014 hingga 2018, setiap kecelakaan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling dominan adalah perilaku pengemudi yang memacu kecepatan melebihi batas. Untuk mengatasi masalah itu, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub terus mendorong perusahaan-perusahaan angkutan umum untuk memiliki sistem manajemen keselamatan atau SMK. Perlu diketahui, SMK merupakan bagian dari pilar pertama Rencana Umum Nasional Keselamatan atau RUNK yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 85 tahun 2018. Kasubdit Manajemen Keselamatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Afi Mukti Amin mengatakan, dalam SMK ada beberapa faktor komponen sistem perusahaan yang dinilai terkait dengan keselamatan. Darlun, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menetapkan 30 tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan yang melibatkan 29 tersangka, perorangan, dan satu korporasi atau perusahaan. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Polisi Supriyadi, mengaku jumlah tersangka kasus karhutla di wilayah Sumatera Selatan bertambah. Selama 3 bulan, pihaknya telah melakukan proses terhadap 21 laporan polisi yang melibatkan 30 tersangka dari masyarakat, petani, dan satu diantaranya pihak korporasi yang memiliki lahan konsesi di Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelumnya, Wakapolda Sumatera Selatan, Brigjen Polisi Rudi Setiawan, mengatakan bahwa tersangka kasus karhutla, terutama dari pihak perusahaan, dinilai lalai menjaga lahannya sehingga terjadi kebakaran yang cukup luas dan menjadi penyumbang polusi asap. Melihat fakta adanya unsur kelalaian, polisi menghimbau pihak perusahaan lain untuk menyiapkan peralatan memadai dan tindakan pencegahan yang maksimal. Sehingga jika terjadi kebakaran di areal hutan produksi yang menjadi konsesinya, bisa diatasi dengan cepat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, tidak hanya Indonesia, resesi ekonomi kini memang menjadi wacana yang telah bergulir dan menjadi ancaman bagi perekonomian global. Menurut Center for Indonesia Policy Study atau CIPS, situasi politik dalam negeri yang belum stabil rawan membuat Indonesia resesi ekonomi tanpa ada langkah antisipasi. Untuk itu, peneliti CIPS Pingkan Audrin Kosijunggan mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah preventif untuk melindungi perekonomian nasional dari gejolak ekonomi global. Meskipun kondisi perekonomian Indonesia saat ini tergolong cukup realistis dengan target pertumbuhan ekonomi 5,3%. Pingkan dalam keterangan pers mengatakan, walau demikian, pemerintah tetap perlu terus mewaspadai ancaman resesi global yang mungkin terjadi tahun depan. Ia menambahkan setidaknya ada 2 faktor utama yang perlu diantisipasi oleh pemerintah dalam menyikapi gejolak ekonomi global yang berada di ambang resesi. Pertama, faktor internal yang mencakup stabilitas kondisi sosial politik yang berdampak pada pertumbuhan investasi. Faktor berikutnya jelasnya adalah faktor eksternal yang mencakup kondisi perekonomian dari negara-negara mitra dagang maupun para penanam modal asing. Ia pun mengacu pada kondisi ekonomi Singapura yang mengalami perlambatan cukup signifikan pada kuartal terakhir. Darlun, winger Paris Saint-Germain atau PSG Angel Di Maria menyebut bintang Barcelona Lionel Messi membuat skuad timnas Argentina menangis di Copa America 2019. Dalam turnamen tersebut, Argentina gagal memenuhi ambisinya untuk menjadi yang terbaik. Langkah La Albi Celesti berada di podium juara sirna usai dikalahkan rival abadi mereka Brazil 0-2 di babak semifinal. Tim Tango pun harus puas menempati peringkat ketiga setelah menang 2-1 atas Chili. Selain gagal, Lionel Messi juga mendapat hukuman berat berupa larangan bermain dalam beberapa laga internasional dan denda akibat pernyataan kontroversinya. Sejumlah kejanggalan dalam pertandingan di Copa America 2019 diluapkan Messi dengan mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan perdebatan. Mulai dari wasit di Copa America 2019 yang banyak melakukan hal omong kosong, turnamen yang sudah diatur untuk timnas Brazil hingga CONMEBOL yang menjadi sarang korupsi. Sejauh ini Messi belum bisa memberikan banyak prestasi untuk timnas Argentina seperti yang diberikan La Pulga di Barcelona. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita siang edisi Jumat 4 Oktober 2019. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Garlun, wassalam.